selalu lebih besar dari yang telah lewat. Sampai-sampai beberapa ulama berkata, ketika datang fitnah, kami berkata, kami akan binasa, kami akan binasa. Ternyata lewat fitnah itu, datang fitnah yang lebih besar lagi, dan kami berkata, kali ini kami binasa, kali ini kami binasa. Ternyata lewat fitnah itu, dan muncul fitnah yang lebih besar lagi, dan selalu demikian. Dan kali ini saya katakan lebih besar, karena di antara apa yang mereka pegang adalah ucapan dari seorang alim yang dianggap ulama dan sudah kita kenal sebagai ulama, dan saya pribadi sangat mencintainya, sangat suka, yaitu Syekh Muhammad Ibn Hadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sehingga saya merasa dahsyat, saya merasa sangat dahsyat, apalagi mereka-mereka yang pernah menjadi muridnya dan beliau sebagai dosennya. Tetapi barakallahu fikum, walhamdulillah, kita tidak berani berbicara di awal-awal, karena memang yang namanya fitnah ketika datang, arafaha al-ulama, diketahui oleh para ulama, sedangkan yang di bawahnya gak ngerti apa-apa. Tapi nanti ketika sudah lewat fitnah itu, idza adbarat arafaha al-juhala, baru diketahui oleh orang-orang bodoh, oh ternyata kemarin itu fitnah. Fitnah ini bukan baru sekarang, tetapi kurang lebih sudah 3 tahun lalu terjadi kesenjangan di antara para ulama, antara masyayikh murid-muridnya Syekh Rabi dan Syekh Ubaid dengan Syekh Muhammad bin Hadi hafizahumullahu ajma'in. Semoga Allah menjaga mereka semuanya dan mengokohkan mereka di atas kitab sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hanya saja masya Allah, mereka meredamnya dan tidak mengangkatnya ke permukaan. Mereka datang berbicara secara langsung berhadapan, sampai juga melibatkan Syekh Rabi, sampai juga melibatkan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahumullah. Masya Allah. Tapi ternyata fitnah ini terus mencuat ke permukaan dengan adanya mereka-mereka yang memang sudah bermasalah sejak lama, bahkan sebagiannya sudah ditahdzir oleh masyayikh seperti Usama Ataya dan sejenisnya, dan juga orang-orang yang memang bukan di bidangnya, artinya bukan alim, imma dia pedagang atau konglomerat, orang kaya atau yang sejenisnya, ikut bicara. Akhirnya tambah runyam, tambah ramai dunia dakwah ini. Ikhwani fi din a'azakumullah, ikhwani ahli sunnah, awal pertama munculnya, atau mungkin bukan muncul karena munculnya sudah lama, awal pertama meledaknya fitnah ini seperti bom yang menggelegar adalah ketika Syekh Muhammad bin Hadi berbicara dan mengatakan bahwa sekarang saatnya Muhammad bin Hadi untuk berbicara. Kemudian muncul istilah sa'afiqah, su'fuk, yang artinya orang yang tidak punya modal, tidak punya ilmu, enggak punya bahan, yang masuk pasar tanpa punya modal, kemudian masuk menengahi pembeli dan penjual untuk mendapat keuntungan. Yang dituduhkan kepada beberapa masyayikh Ahlus Sunnah Salafiyun seperti Syekh Arafat, Syekh Bandar, Syekh Abdul Ilah, Syekh yang sebagian mereka doktor, sebagian mereka sedang menulis disertasi untuk mengambil doktor, dan rata-rata mereka murid seniornya Syekh Rabi dan Syekh Ubaid, bahkan murid seniornya Syekh Muhammad bin Hadi sendiri. Sehingga mereka banyak diam, banyak diam, karena ini gurunya. Sampai terakhir ketika suasana sudah semakin panas, maka Syekh Rabi mengizinkan, tidak mengapa kalian bantah, tapi secara ilmiah. Maka ditulislah bantahan ilmiah. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Beberapa muta'assib, muqallid, yang ta'assib dengan Syekh Muhammad bin Hadi, marah dengan bantahan tersebut. Saya baca, sangat sopan bahasanya. Kenapa? Beberapa ulama sejak dulu mereka saling membantah secara ilmiah kalau memang ada yang dianggap salah atau pendapat yang marjuh, tidak ada masalah. Bahkan Imam Ahmad sekalipun ketika salah dikatakan bahwa ini salah. Kenapa? Dengan menyatakan Syekh yang mulia Muhammad bin Hadi, Syekh Doktor Muhammad bin Hadi, tidak ada kalimat cercaan atau caci makian. Tetapi entah, seakan-akan tidak boleh seseorang ulama dikritik sedikit pun sehingga mereka marah dengan kata-kata yang macam-macam. Padahal mereka sebelum bicara, sebelum menulis, minta izin dengan Syekh Rabi dan diizinkan, karena memang sudah saatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, saya sudah menyuruh untuk ngeprint ucapan-ucapan Syekh Rabi sejak awal. Dari mulai nasihat am, kemudian nasihat khas, kemudian nasihat yang mengarah, sampai nasihat secara ta'yin. Awal pertama, kalimatnya, jangan dengarkan mereka yang ingin memecah belah barisan salafiyin. Bersatulah kalian, tetaplah kalian bersama. Ini diucapkan oleh Syekh Rabi ketika ada orang-orang yang membawakan ucapannya Syekh Muhammad bin Hadi tentang su'afiqah. Jangan dengarkan orang yang ingin memecah belah. Dipahami. Ini berarti maksudnya jangan dengarkan ucapan tadi, fitnah tadi. Ada yang bicara seperti itu, terdengar oleh para muta'assibinnya, para muta'assibnya, dan berkata, dari mana kamu mengatakan? Kamu kadzab, pendusta, mengatakan bahwa ini maksudnya Syekh Muhammad bin Hadi, padahal tidak disebut di situ. Sampai datang kepada Syekh Muhammad bin Syekh Rabi, ya Syekh Rabi, apakah yang kau maksud itu adalah Syekh Muhammad bin Hadi? Kata Syekh Rabi, tidak. Umum. Kan? Berarti kalian pendusta. Bayangkan dituduh dusta beberapa masyayikh. Padahal barakallahu fikum, mereka hanya memahami. Apakah kalau Syekh Rabi menyatakan, aku tidak memaksudkan satu atau dua orang, aku mengatakan am, umum. Kalau umum termasuk gak yang tadi? Termasuk. Law kanu ya'qilun, kalau saja mereka itu memahami. Taib, tidak mengapa, ngalah lagi. kalimat kedua dari Syekh Rabi sudah semakin mengarah bahwa dia tidak punya hujjah, menuduh dengan tanpa hujjah sudah semakin kelihatan. Yang dimaksud tadi memecah belah siapa? Sampai alhamdulillah beberapa ikhwah mendengarkan langsung dari Syekh Rabi bahwa fitnah sa'afiqah ini memecah belah, sudah sangat jelas. Itu pun alhamdulillah mereka tidak kemudian berbicara kepada umum, tetapi menyampaikan pada orang-orang yang termaksud saja. Masya Allah, Ustaz Luqman hanya menulis surat ke Syekh Ruzaik, jangan bicara sa'afiqah di sini, akan terjadi perpecahan di sini, akan merusak sulh. Disurati, dua kali disurati. Sebelum bicara ke umum bahwa Syekh Ruzaik begini, Syekh Ruzaik, enggak, tidak, menyurati dengan baik-baik. Dan saya baca suratnya, sopan. Kata beliau, kata Ustaz Luqman, silakan kalau engkau enggak percaya, Syekh Rabi masih hidup, rumahnya jelas, silakan datang sendiri. Khanifidina azakumullah, masih tidak percaya, datang ke Syekh Rabi, berbicara dengan tidak sopan, astagfirullah, astagfirullah. Dan anehnya, ucapan dia kepada Syekh Rabi ditulis dan disebarkan, dibanggakan. Padahal kalau saya baca, ajib, ini menunjukkan bahwa dia kurang ada pada Syekh Rabi. Kullu dunya, semua dunia sudah berbicara tentang mereka, illa anta, kecuali engkau ya Syekh, katanya. Mada sa'akul alik, aku mau ngomong apa tentang inti ya Syekh? Itu ucapannya Syekh Quraisy. Ruzaik. Walhamdulillah, dia sendiri yang menyebarkan tulisannya, akhirnya ramai lagi mereka berbicara tentang akhlaknya beliau kepada Syekh Rabi. Dan memang sudah banyak ucapan-ucapan mereka tentang Syekh Rabi. Satu, mereka berkata Syekh Rabi sudah tua, sudah lemah, sering lupa. Dua, mereka berkata bahwasanya Syekh Rabi dikelilingi oleh sa'afiqah, bahkan Azhar Sanaiqarah menyatakan sudah dicuci otaknya oleh para sa'afiqah, walaupun katanya dia kemudian mencabut kembali ucapannya, wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, mereka menyatakan murid-muridnya, orang sekelilingnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini mengingatkan kita bagaimana ketika Syiah ingin menjatuhkan Rasulullah SAW dengan apa? Dengan menyatakan sahabat-sahabat Rasulullah begini, sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang dekatnya Rasul pecat, orang dekatnya Rasul begitu kan? Tujuannya apa? Menjatuhkan Rasulullah SAW. Orang-orang dekatnya Syekh Rabi kadzabun, orang-orang dekatnya Syekh Rabi sa'afiqah su'fuq, enggak punya ilmu. Orang-orang dekatnya Syekh Rabi adalah begini dan begitu ila akhirnya. Apa maksudnya? Sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan Syekh Rabi dan menjatuhkan Syekh Ubaid dan menjatuhkan mereka para ulama kibar. Artinya fitnah ini bukan fitnah kecil, fitnah besar. Fitnah yang mengerikan. Ikhwani fillah na'azakumullah. Karena enggak datang-datang perin-perinannya, saya baca yang terakhir saja. Rencananya saya mau baca dari awalnya, dari ucapan-ucapan Syekh di awal sampai pertengahan sampai akhir puncaknya. Ketika datang kepada beliau Hafizullah Ta'ala Ikhwan Salafiyin dari Tunis, dari Tunisia. Dia menyampaikan apa nulis hasil percakapannya dengan Syekh Rabi dan ditunjukkan kepada Syekh Rabi. Iya, memang seperti itu. Boleh disebarkan Syekh? Silakan, sebarkan. Maka disebarkan dengan izin Syekh Rabi. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Qad mannallahu alaina bi ziyarati baladil haramain wa dhalika li ada'il umrah. Kata mereka, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menziarahi dua tempat suci, yaitu untuk menunaikan umrah. Wa yassarallahu lana liqa'a syaikhina. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kami bertemu dengan Syekh Rabi, Syekh Al-Walid Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, yaitu Lailatul Tasi' wal 20, pada malam ke-29 dari bulan Jumadil Akhirah, pada tahun 39 wa 400 wa 1000, pada tahun 1439 Hijriah, dari hijrahnya Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad wajjahna wajahahu ikhwanana fi Tunis bi ba'di at-tawjihat al-qayyimah. Alhamdulillah, Syekh wajjaha ikhwanana fi Tunis, telah memberikan bimbingan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami di Tunisia dengan tawjihat qayyimah. Wa kana bi tariqati as-su'ali wal jawab, dalam bentuk soal dan jawab. Soal pertama, Syekhana hafizakumullah, عندنا في تونس شباب يطعنون في إخوانهم ويقولون عنهم صعافقة وزعانف ويتعصبون لشيخ محمد بن هادي. Syekhana hafizakumullah, di tempat kami di Tunisia ada beberapa pemuda yang mencerca saudara-saudara kami dan menyatakan bahwa mereka صعافقة وزعانف, dan mereka ta'assub dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Dijawab oleh Syekh Rabi, al-jawab, Muhammad ibn Hadi ma indahu adillah, ma indahu wala nisfa hujjah. Muhammad bin Hadi tidak punya dalil, dia tidak memiliki walaupun setengah hujjah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, berikan bukti-bukti pada kami jika kalian sadiqin. Hajuhum bihadhil ayah, bantah mereka dengan ayat ini. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, bantahlah mereka dengan ayat ini. Qala, dikatakan, wa matilatiha, dan ayat-ayat yang seperti ini. Wa talibuhum bil adillah, dan tuntut mereka dengan dalil. Ayah sa'afiqah, apa itu yang dimaksud sa'afiqah? Alladzina laysa indahum ilmun, yaitu orang-orang yang tidak punya ilmu. Sedangkan mereka yang dituduh, haulai asatidah jami'iyun, mereka sebagiannya profesor, sebagiannya adalah orang-orang kuliahan, sebagian mereka doktor, sebagian mereka magister. Wa fihim man indahu da'wah, di antara mereka ada yang punya da'wah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dan perlu dicatat juga, ini keluar dari ucapan Syekh Rabi, bahwa termasuk Syekh Abdullah Al-Bukhari dijuluki oleh mereka kabiruhum, pembesarnya sa'afiqah. Bayangkan, padahal beliau sudah pantas dikatakan profesor, dosen yang seniornya, dikatakan dengan kabiruhum. Bahkan secara tidak langsung menyatakan Syekh Rabi juga termasuk mereka, termasuk sa'afiqah. Mengapa? Ketika terjadi pembicaraan antara Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi dengan Azhar Sayyqarah, pembicaraan telepon, dikatakan bahwa ini mereka dipuji oleh Syekh Rabi sehingga jadi fitnahnya tambah besar, katanya. Maksudnya orang yang dijuluki sa'afiqah dibela oleh Syekh Rabi, fitnah semakin besar. Dijawab, yang membela mereka berarti minhum. Qul inna a'udzu billahi, kalimat yang mengerikan. Nasallahu salamal afiyah. Kembali kepada ucapan Syekh. Ma indahum dalil. Mereka yang dijuluki sa'afiqah, mereka sebagiannya adalah asatidah. Ustaz itu di sana adalah profesor. Sebagian mereka jami'iyun, akademisi, orang kuliahan, doktor, magister dan lain-lainnya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Fa in lam yakunu sadiqin, kalau mereka tidak membawa hujjah berarti tidak sadiqin, humul kadzibuna dzalimun. Berarti mereka orang yang berdusta dan mereka orang yang zalim. Alladzina yat'an fin nasi bighairi dalil, hadza kadzib. Mereka yang menuduh manusia tanpa dalil, maka itu adalah kedustaan. La tatakallamu fi ahadin illa bil hujaj. Kata Syekh Rabi, kalian jangan berbicara tentang seseorang kecuali dengan hujjah-hujjah wal barahin, dengan bukti-bukti yang wadhiha kasyams, yang jelas seperti matahari. Kebetulan ketika saya umrah kemarin juga saya berkesempatan biidznillah, yassarallah, Allah mudahkan kami untuk ketemu Syekh Rabi. Dan ditanyakan bahwasanya pembicaraan tentang sa'afiqah itu apakah memecah belah sulh yang ada di Indonesia ini? Kata beliau, na'am, iya, memecah belah. Dan itu kedustaan, dan itu kedzaliman. Emang ada yang sudah bicara di Indonesia tentang sa'afiqah? Ada. Tul Akmal dan Askari. Hadahumallah. Semoga Allah beri hidayah keduanya. Dan satu lagi, Solehuddin di Cirebon. Awal pertama dia pulang umroh, sudah berbisik pada saya, Ustaz Luqman itu termasuk su'afiqah, kata Syekh Muhammad bin Hadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, saya berharap, karena sekarang mereka sedang umroh di sana, mudah-mudahan mendapatkan dari Syekh Rabi nasihat, tidak hanya mendapatkan uang. Karena sudah cerita, alhamdulillah kami disambut Syekh Rabi dan diberi uang. Yang lebih penting nasihat, mana? Nasihatnya Syekh Rabi, apa ada? Sampaikan pada kami nasihatnya. Itu lebih penting. Mudah-mudahan mendapatkan nasihat dari Syekh Rabi dan mudah-mudahan berubah. Karena yang kita harapkan dan kita ulang-ulang kembali, bantahan kita itu mengharapkan mereka kembali. Bantahan kita mengharapkan mereka kembali dan mencabut ucapannya. Pertanyaan berikutnya. Qala al-akh, intasharat hadhihi al-fitnah fi Tunis. Ya Syekh, fitnah ini tersebar di negeri kami di Tunis. Maka berkata Syekh, hadhihi al-fitnah mazzaqat as-salafiyyin fil 'alami kullih. Fitnah ini memecah belah salafiyin di seluruh alam. Intasharat fi kulli makan, tersebar di seluruh tempat, walaysa fi baladikum faqat, bukan hanya di tempatmu saja. Pertanyaan berikutnya. Indana ba'du syabab yasqut fi kulli fitnah. Ada beberapa anak muda di tempat kami yang selalu terbawa, terjatuh ke dalam fitnah. Ta'ti fitnah fayasqut fiha, thumma yatub, thumma ta'ti fitnah ukhra fayasqut fiha, thumma yatub, wa hakadha. Ya Syekh, di tempat kami ada pemuda-pemuda yang setiap datang fitnah, terbawa fitnah, kemudian bertaubat. Datang fitnah berikutnya, terbawa lagi, kemudian bertaubat lagi. Datang fitnah berikutnya, terbawa lagi. Wallahi dalam hati saya berkata, di Indonesia juga ada Syekh. Orangnya itu-itu juga. Fitnah yang kemarin, terbawa. Terus berubah, ya ternyata kami salah. Datang fitnah berikutnya, terbawa lagi, orang itu lagi. Kemudian berubah lagi. Ada fitnah berikutnya lagi, terbawa lagi, orang itu lagi. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Apa kata Syekh Rabi? Al-jawab, ma yanbaghi hadha, tidak semestinya demikian. Qul lahum yata'annaw wa la yasta'jilu, katakan pada mereka untuk ta'anni, jangan terburu-buru. Ta'anni itu tenang, tidak terburu-buru. Lihat dulu masalahnya, dengarkan dulu apa kata masyayikh dan ulama, tunggu apa kata kibar al-ulama. Yata'annaw, kata Syekh, hendaklah jangan terburu-buru. Wa yakunu thabitina kal jibal, hendaklah kalian kokoh seperti gunung. Jangan gampang terbawa. Soalul thalith. Soal berikutnya. Kaifa yatubu man waqa'a fi misli hadha? Bagaimana bertaubatnya orang yang sudah terjerumus, terbawa dalam fitnah ini? watakallam fi ikhwanihim, berbicara tentang saudara-saudaranya, menuduhnya dengan sa'afiqah. Dijawab, yatub wa ya'tadir 'inda man ta'ana fihim. Bertaubat dan meminta udzur, meminta maafnya kepada orang yang tertuduh. Pernyanya berkata lagi, fa idza katabu fi ba'd as-safahat 'ala al-internet. Bagaimana kalau dia menulis di beberapa lembaran-lembaran internet? Kata Syekh, haula'i yatubun wa yanziluna i'tidaruhum fi atau fi hadhihi as-safahat. Maka dia pun harus bertaubat dan harus menurunkannya, yakni memasukkannya, i'tidarnya, maafnya di internet juga, di halaman-halaman tersebut. Soal rabi, pertanyaan yang keempat. Syekhana, ba'du ikhwanina at-tullab fil Madinah taraku majlis Syekh Muhammad bin Hadi. Fa'alanu 'alaihimul hajr. Ya Syekh, saudara-saudara kami tulabul ilm di Madinah akhirnya meninggalkan majlisnya Syekh Muhammad bin Hadi. Mereka kemudian mengumumkan, mereka yang muta'assibin dengan Syekh Muhammad bin Hadi, a'lanu 'alaihimul hajr. Akhirnya diumumkan untuk diboikot orang-orang itu. Al-jawab, ha'ula'i alladhina hajaruhum zalimun. Mereka yang menghajarnya zalim. Wa ma yanbaghi lahum an yaf'alu dhalik. Tidak sepantasnya untuk melakukan hal demikian. Alladhina yata'assabuna bil batil wa yuqalliduna bighairi dalil. Mereka yang ta'assub dengan kebatilan dan mereka yang taklid tanpa dalil dan tanpa hujjah. Ha'ula'i umyan. Mereka itu buta, kata Syekh. Wa hadhihi tariqatu ahli al-ahwa. Dan ini adalah cara-caranya ahli al-ahwa. Pertanyaan berikutnya. Ba'dhum idza hajajnahum wa qulna lahum ma fihi adillah yaqulun sawfa ta'til adillah. Mereka setiap kami bantah dan kami katakan pada mereka, mereka tidak punya dalil, kalian tidak punya dalil, mereka berkata sayati sawfa ta'til adillah, akan datang dalil-dalil. Kata Syekh Rabi, sawfa hadha kadhibun ma fihi adillatun. Akan datang dalil, akan datang bukti, akan datang dalil. Hadha kadhib, ini dusta. Ma fihi adillah, mereka tidak punya dalil. Idza ja'u bil adillah, kalau mereka mendatangkan dalil-dalil, fa nahnu ma'ad dalil, kami bersama dalil. Lakin yatakallam fin nasi bil batin, fala. Tetapi berbicara tentang manusia dengan batil, tanpa dalil, maka tidak, kata Syekh. Dan kebetulan, ketika saya di tempatnya Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, juga beliau berkata kalimat yang hampir sama. Beliau katakan, naqashtuhu. Aku sudah diskusi dengan dia. Maksudnya dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Ma indahu dalil. Syekh minad dalil. Aku sudah naqas, berarti sudah diskusi, sudah dinasehati dan sudah berbicara. Bahkan dalam kesempatan lain, kita ringkaskan saja, bahwasanya ada yang menyampaikan sekian lembaran bukti-bukti, katanya bukti-bukti tentang sa'afiqah. Dibawa ke Syekh Rabi. Tiba-tiba beredar di luar bahwa sudah sampai kepada Syekh Rabi sekian banyak lembaran tentang mereka sa'afiqah, tapi sepertinya Syekh tidak membaca. Syekh mendengar seperti itu marah. Ana qara'tuhu minal bidayah ila nihayah. Aku baca dari awal sampai akhir. Laisa fihi hujjah. Enggak ada di dalamnya hujjah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lihat saja yang muncul di permukaan. Apa hujjah mereka? Yang ada tuduhan. Tidak bisa membaca dua baris pun. Apa itu hujjah? Kalau dia menyimpang sesat, karena tidak bisa membaca jadi sesat. Begitu. Yang kedua, dikatakan bahwa dia kadzab. Mana buktinya kadzab? Yang ketiga, mereka isinya adalah cercaan, bukan hujjah. Dibaca oleh Syekh Rabi, min bidayah ila nihayah. Kata Syekh Rabi, aku sudah baca dari awal sampai akhir. Laisa fihi hujjah. Di dalamnya tidak ada hujjah. Qala, kita lanjutkan. Amma lakin yatakallam fin nasi bil batil fala. Adapun kalau berbicara tentang manusia dengan kebatilan, maka tidak. Kalau mereka bawa dalil, kami akan ikut. Tetapi kalau berbicara dengan kebatilan, tidak. Asy-Syaikh Muhammad ma indahu adillah. Diulangi lagi oleh Syekh Rabi. Asy-Syaikh Muhammad tidak memiliki dalil. Ja'a bil kalami wa qara'nahu ma wajadna fihi syai'a. Beliau datang membawa ucapan-ucapan. Aku baca. Qara'nahu. Ma wajadna fihi syai'a. Aku tidak dapat di dalamnya sedikit pun. Ha'ula'i fihim jami'iyun. Wa fihim dakatirah. Mereka ini orang-orang pelajar. Sebagian mereka dakatirah, doktor-doktor. Ihtaqara ikhwanahu. Menjatuhkan, meremehkan saudara-saudaranya sendiri. Wa syawwaha sum'atahum. Dan menjelekkan nama mereka. Bila hujjah wala burhan. Tanpa hujjah, tanpa bukti. La taqbalu kalama ayy ahadin yat'an fis salafiyyin bighairi hujjah. Kata Syekh sebagai nasihat, jangan kalian terima ucapan siapapun yang mencerca salafiyin tanpa hujjah, bighairi bayan, tanpa penjelasan. Kunu ikhwah mutalahimin kal jasadil wahid. Jadilah kalian ikhwah yang bersaudara seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun tadaa lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Yang kalau salah satu anggota badannya sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidurnya dan meriangnya. Haula illadina ta'assabu li kalam Muhammad ibn Hadi bil batil wa yuqalliduna kalamahu bil batil duna dalil wala burhan. Haula itarabbu tarbiyatan sayyi'ah. Mereka-mereka yang ta'assub dengan ucapan Muhammad bin Hadi dengan kebatilan dan taklid dengan ucapannya dengan batil tanpa dalil, tanpa bukti, mereka itu terdidik dengan pendidikan yang jelek. Syekh Rabi berkata, tarabbau tarbiyatan sayyi'ah, terdidik dengan pendidikan yang jelek. Ma tarabbau tarbiyatan salafiyah, tidak terdidik dengan pendidikan salafiyah. Ma tarabbau tarbiyatal Imam Ahmad wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim, tidak terbimbing dengan tarbiyahnya Imam Ahmad atau tarbiyahnya Syekhul Islam, tarbiyahnya Ibnul Qayyim dan lain-lainnya dari salafus saleh. Karena tarbiyahnya salaf, tarbiyahnya para imam-imam tidak mengajarkan taklid. Mengajarkan agar kalau dirinya salah, teguh saya. Kembali berucapan beliau. Pertanyaan berikutnya. Ba'duhum idza kallamnahu yaqul. Sebagian mereka kalau kami ajak bicara, kalau kami nasihati, dia berkata, ana mutawaqqif. Aku tawakuf, abstain. Sakit, la adkhul fi hadhil fitnah. Aku enggak akan masuk fitnah ini. Mirip juga dengan beberapa orang di sini kan. Ya. Itu urusan para ulama. Ya. Saya gak mau ikut-ikut. Dan saya abstain. Bagaimana jawaban Syekh Rabi? Hafizahullah Ta'ala. Al-jawab, yajib alaihim an yaqifu diddal batil. Harus, wajib seseorang untuk bersikap melawan kebatilan. Harus seseorang bersikap melawan kebatilan. Inilah yang bisa kita lakukan hari ini. Hanya menyampaikan ucapan Syekh Rabi. Dan itu cukup sebagai kita melawan kebatilan. Bahwa tuduhan sa'afiqah tanpa dalil, tanpa hujjah adalah kebatilan. Maka kita harus berbicara diddal batil sesuai dengan nasihat beliau. Diddul batil, diddul zulm. Melawan kebatilan, melawan kedzaliman. Qala Allahu 'azza wa jal, Allah 'azza wa jal berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Pertanyaan berikutnya. Inda hudutsil fitan baina salafiyyin min al-masyayikh alladzina tansah birruju'i ilaihim. Kalau terjadi fitnah-fitnah di antara salafiyin, manil masyayikh? Manil masyayikh alladzina tansah birruju'i ilaihim? Siapa syekh-syekh yang kau nasihatkan kami untuk kami rujuk padanya? Siapa? Dijawab oleh Syekh Rabi'. Indakum asy-syekh Ubaid والشيخ البخاري وارجعوا إلي والذين يمشون على خطهم من السلفيين. Di tengah kalian ada Syekh Ubaid, di tengah kalian ada Syekh Al-Bukhari, dan silakan merujuk kepadaku dan kepada mereka-mereka yang berjalan di jalan mereka, jalan Syekh Ubaid dan jalan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Wafil khitami nas nasahana asy-syekh bitta'aluf. Kemudian di akhir pembicaraan, Syekh menasihati kami untuk berta'aluf, untuk saling bersaudara dan saling mencintai. Waqala, dan beliau berkata, kunu sabitin, hendaklah kalian jadi orang yang kokoh di atas kebenaran. La takunu ghusaan ka ghusa'is sail, kalian jangan seperti buih yang diombang-ambingkan banjir. Diulang tiga kali oleh Syekh. Kunu sabitin, jadilah kalian orang yang kokoh. Jangan mudah terbawa fitnah seperti ghusa, seperti buih yang diombang-ambingkan banjir. Diulang lagi tiga kali, kunu sabitin. Karena memang mereka-mereka yang kaghusa as-sail, seperti buih banjir, mudah terombang-ambingkan oleh fitnah. Asal ada kata-kata, kalimat yang kelihatannya menurut perasaannya, menurut hawa nafsunya, ini benar, langsung dipegang. Tidak lihat hujjah, tidak lihat dalil, tidak dengarkan apa kata para ulama yang lain. Demikian fatwa terakhir dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, yang dihadiri di majlis itu oleh beberapa ikhwah dari Tunisia, Ahmad Saqar, Syarif Misdaq, Amin Labid, Muhammad Batid, Butaimid, Ridwan Maj'i, dan Qara'a wa adida minashrihi Syekhun al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Sudah dibaca dan sudah diizinkan oleh Syekh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali di malam Ahad tanggal 1 bulan 7 1439 Hijriah. Ini pun masih banyak yang tidak percaya, kemudian tanya kepada Syekh Rabi, mengulangi kembali, apa betul apa yang disebarkan oleh mereka? Nah, ditanyakan pada anaknya Umar, ditanyakan lagi kepada anaknya yang lain, apa betul itu? Iya, sabit, sabit. Mau apa lagi? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Ini perjalanan fatwa-fatwa sebelum fatwa terakhir tadi. Tapi karena fatwa terakhir sudah dibaca, cukup. Karena yang terakhir itulah yang menyempurnakan semua apa yang sudah lewat. Barakallahu fikum. Wa natlahu fikul afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Mungkin ada pertanyaan, emang kenapa kok Syekh Muhammad bin Hadi tiba-tiba memusuhi mereka ini, para masyayikh, bahkan ulama? Mengapa? Kejadiannya beberapa tahun lalu bermula pada masalah Muhammad Ali Imam Al-Ma'bari. Itu masalahnya. Ketika masyayikh kibar sudah menyatakan dengan tegas tentang mereka atau tentang orang ini, Muhammad Ma'bari ini, bahkan dikatakan mubtadi', dal, masih dibela ketika itu oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Walhamdulillah, masyayikh yang di bawahnya Syekh Rabi tidak berbicara macam-macam. Bahkan datang secara langsung kepada Syekh Muhammad. Syekh, apa tidak begini, apa tidak begitu? Hanya itu yang disampaikan. Tidak ada kalimat di luar begini dan begitu, tidak ada. Tetapi entah siapa yang menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Hadi bahwa mereka mengatakan tentang ente Syekh begini, begini, begini, begini. Syekh marah. dan kemudian berbicara dengan lantang. Kalian berbicara di Twitter-Twitter kalian, Arafat, Abdul Ilah, fulan, fulan, fulan, di semua Twitter kalian bersama-sama mengatakan bahwa saya tidak mau punya mokif, saya tidak punya. Saya katakan sekarang bahwa khutbah idnya dia begini dan begini. Yang dibantah khutbah idnya saja. Siapa bilang saya tidak punya mokif? Kadzab mereka, dusta mereka. Hila akhirnya. Dijawab setelah diizinkan oleh Syekh Rabi, tolong buktikan mana yang menyatakan ucapan seperti itu dari kami. Yang ada malah sebaliknya, kami gembira ketika engkau menyatakan bahwa khutbah idnya demikian-demikian. Ini bantahan dari Syekh Muhammad bin. Itu yang kami sampaikan. Catatan masih ada, Twitter masih masih lengkap, terjaga, dan arsipnya masih ada. Silakan baca. Subhanallah. Berarti ada orang lain yang bukan Syekh Muhammad bin Hadi yang menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, yang membuat beliau tiba-tiba marah dalam keadaan seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, alhamdulillah. Gambarannya jelas. Sebagaimana kalian lihat fitnah yang terjadi di negeri kita ini, bahwa yang berdiri di barisan mereka siapa? Di samping mereka, di belakangnya ada orang yang pernah ditahdir, orang yang pernah bermasalah, orang yang memiliki akhlak yang jelek. Itu berbaris di sana. Di sana pun sama. Subhanallah, beberapa makbariyun gabung dengan mereka. Beberapa orang hajiyun gabung dengan mereka. Beberapa orang bahkan muridnya Ar'ur ada bersama mereka. Ini dengan persaksian juga dalam bantahan-bantahan para masyayikh seizin Syekh Rabi'. Artinya apa? Mirip fitnahnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehingga walaupun kita tidak bertanya bagaimana dengan negeri kami, sudah terjawab dari orang-orang Tunis tadi, karena sangat mirip sekali apa yang terjadi di negeri kita, persis seperti apa yang terjadi di negeri-negeri lain, dan juga persis seperti apa yang terjadi di Saudi sendiri. Assalamualaikum walafiyah. ونسأل الله هداية نسأل الله تعالى الهداية ورحمة سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.